Kita bisnis dalam satu tulisan dari Gede Prama, sepotong cuplikan yang menarik ya. Saya bacakan. Dia bilang, Rio, anak kecil, ini mencuri permen. Ya, dia mengambil permen tanpa setahu ibunya. Ketika ibunya tahu bahwa permennya diambil satu oleh Rio, satu batang begitu ya, maka ibunya marah. Dia bilang, Rio, tahukah kamu bahwa Tuhan melihat kamu mencuri permen itu? Si Rio, sang anak kecil yang masih polos, dia bilang, ya mama, saya tahu. Dan ibunya tanya lagi, lalu kalau kamu tahu enggak Tuhan bilang apa? Dan Rio menjawab dengan polos, kata Tuhan boleh ambil dua, mama, katanya. Cerita ini tentu menarik dan lucu ya. Cerita ini menggambarkan bahwa penafsiran seseorang tentang apa yang akan dilakukan oleh orang itu tidak sama antara anak kecil si Rio dan ibunya yang mengasumsikan bahwa Tuhan akan marah kalau Rio itu mengambil permen ibunya. Tetapi apakah benar Tuhan marah? Tidak pasti. Asumsi kita sangat bergantung pada cara kita berpikir tentang diri kita dan tentang kehidupan itu sendiri. Mitra bisnis, sering kita melakukan asumsi-asumsi yang mungkin saja asumsi itu tidak selalu benar dalam kehidupan kita. Dan kita harus mempunyai keberanian untuk terbuka dan mengasumsikan hal-hal yang lain. Ketika ada tsunami, orang bilang, Tuhan sedang marah. Apakah betul itu Tuhan sedang marah? Ya. Banyak hal yang kita asumsikan dengan semau gue, seperti pendapat saya saja. Tetapi tidak pasti hal itu adalah hal yang paling benar. Terima kasih mitra bisnis, saya Tanah Disantoso dengan Business Wisdom. Anda dapat mengakses data saya pada www.tanahdisantoso.com atau Anda dapat mengakses dari Facebook saya Tanah Disantoso. Sukses selalu untuk Anda.